Kata orang, hubungan itu harus satu frekuensi. Bener gak? Iya. Terus kenapa? Kalau udah gak satu frekuensi, tandanya apa? Ya, udah gak cocok. Gak sejalan. Kamu, kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Ngerasa gak kita kayak gitu sekarang? Hah? Emang iya? Perasaan kamu aja kali? Iya, seperti sekarang. Aku tak lagi merasa kita istimewa. Terus, mau kamu kita... Bisa iya, bisa enggak. Yang jelas, aku tak mau terlalu lama menyakiti lebih dalam lagi. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku, mimpi buruk. Bukan inginku melukaimu, sadarkah kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menepikanmu, maafkan aku, lupakanlah saja dia. Saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Maksudku bukan inginku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka. Sinar dan berpijak seperti dulu kala, caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti thank you. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku